menangis. Hatiku luntur bukan karena aku cemburu. Cukup sudah, jangan kau sakiti hatiku. Berkata ini padamu, jangan datang lagi, aku tak ingin dirimu. Darah manis, sekian lamanya kasihku padamu setia. Engkau kan mengerti diriku, kasih, mengapa hatimu bersikap ini padaku. Aku tak percaya dan kini penuh curiga. Manisku, manisku hatiku runtuh karenamu. Cukup sudah, hati hancur karena cinta palsu. Sudah.